الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب عفوا sebelumnya agak telat. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Dan sebelumnya jazakumullah khairan katsira pada ikhwan yang sedang ngumpul tugasnya. Alhamdulillah secara umum sudah benar nama-namanya, walaupun ada beberapa nama yang sebenarnya pada dasarnya ikhtilaf, tapi tidak bisa dikatakan ikhtilaf. Ya, ada beberapa nama yang disebutkan tidak bisa dikatakan ikhtilaf, ya. Namlah bahas, tapi secara umum ada beberapa nama-nama yang memang disepakati oleh para ulama sebagai rawi-rawi yang mukhtalif walam yadur ikhtilafuh, seperti Jarir bin Hazim, kemudian Abdul Majid Abdul Wahhab ibn Abdul Majid As-Saqafi dan semacamnya. Ini rawi-rawi yang memang dikatakan mukhtalif walam yadur ikhtilafuh. Taiblah bas. Kita lanjut ke masih dalam tausik dan tadhif yang bersifat nisbi. Disebutkan kemarin di pembahasan ha tadhifu riwayati rawi ghairi mutqin idza jama'a al-isnadi. Tausiku hadis rawi fi waqtin duna waqt. Ya, ada seorang perawi yang dia disikohkan pada satu waktu, namun dia dhaif hadisnya di waktu yang lain. Contohnya di sini rawi al-mukhtalitin wal mulhaquna bihim, dan yang di mulhaq kepada semacam al-mukhtalitin ini. Kemudian yang terakhir, ya, ini masih bagian dari jenis-jenis tausik dan tadhaif yang muqayyad. Ya, jenis-jenis tausik dan tadhif yang muqayyad. Sudah berlalu ya disebutkan dari awal bentuk-bentuk tausik dan tadhif yang muqayyad. Yang pertama ada yang tausikur rawi fi ma haddatsa bihi fi baladin duna akhar. Yang kedua tausikur rawi fi ma haddatsa bihi an ahli iqlimin duna akhar. Yang ketiga tausikur rawi idza ja'at min tariqi ahli iqlimin duna akhar. Yang keempat tadhif ma haddatsa bihi rawi thiqa an ba'd syuyukhi. Yang kelima tadhifu riwayati rawi ghairi mutqin idza jama'a al-isnada idza jama'a fil isnadi adadan min syuyukhihim duna ma idza afradahum. Dan yang terakhir kemarin tawthiqu hadithir rawi fi waqtin duna waqt. Ini bentuk-bentuk tawthiq dan tadhif yang bersifat muqayyad. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, ini masih bentuk yang terakhir ya, bentuk terakhir dari tawthiq dan tadhif yang muqayyad. Kata beliau rahimahullah, tadhifu riwayati rawi min hifzihi wa tawthiqihi wa tawthiqu riwayatihi min kitabihi. Nah, didoifkannya riwayat perawi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, dan disikohkan riwayatnya kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Nah, telah berlalu di pembahasan atau kitab-kitab sebelumnya dalam pembahasan ishtirat al-dhabat, persyaratan dhabat dalam hadis sahih, bahwa al-dhabtu dhabtan. Dhabat itu ada dua. Ada dhabtu sadar dan ada dhabtu kitab. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Ma'in atau Ibnu Madini rahimahullahu taala, bahwa ad-dhabtu dhabtan. Ya, dhabat itu ada dua. Dhabat sadar dan dhabtu kitab. Di mana kebanyakan atau di antara perawi ada yang hanya memiliki dhabtu sadar namun tidak memiliki dhabtu kitab. Yakni seumur hidupnya, ya, selama dia belajar dia hanya menghafal dan tidak pernah menulis. Dia menghafal hadis-hadis nabawi dan tidak menulis. Nah, di antara mereka ada yang hanya memiliki dhabtu kitab tapi tidak memiliki dhabtu sadar. Ya. Yani dia sikoh kalau dia meriwayatkan dari kitab. Nah, kalau dia meriwayatkan dari kitab, menyampaikan hadis dari kitab, tapi dhaif kalau dari hafalan. Dia punya dhabtu Alkitab tapi tidak punya dhabtu sadar. Kemudian jenis yang ketiga ini yang paling banyak, yang menggabungkan keduanya, menggabungkan dhabtu sadar dan dhabtu kitab. Nah, Yang dimaksud di sini bentuk yang kedua yang kita katakan tadi. Kata beliau, didhaifkannya riwayat perawi dari hafalannya kalau dia meriwayatkan dari hafalan, dan ditausik riwayatnya kalau dari buku. Ya, artinya rawi-rawi ini dia hanya punya dhabtu kitab tapi tidak punya dhabtu sadar. Wa min amsilatihi, di antara contohnya, awalan Yunus Ibn Yazid Al-Aili. Yunus Ibn Yazid Al-Aili. Qala Abu Zur'ah kana sahibu kitab, atau kana sahiba kitab. Beliau Yazid Al-Aili ini adalah sahibul kitab. Ya, ini maksudnya dia punya dhabtu kitab. Punya kitab yang sahih, punya kitab yang baik. Ya. Fa idza haddatsa min hifdzihi lam yakun 'indahu syai. Kapan dia meriwayatkan dari hafalannya, maka dia tidak ada apa-apanya. Lam yakun 'indahu syai. Dia tidak punya apa-apa. Maksudnya lemah hafalannya kalau meriwayatkan dari, menyampaikan hadis dari hafalan. Nah, yang kedua, sanian Suwaid ibn Sa'id al-Hadatsani. Suwaid ibn Sa'id al-Hadatsani. Nah, qala Abu Zur'ah, amma kutubuhu fasihah. Kuntu atatabba'u usulahu wa aktubu minha fa amma idza haddatsa min hifdzihi fala. Kata Abu Zur'ah radhiyallahu an rahimahullah, adapun kitab-kitabnya Suwaid ibn Sa'id ini, ya, sihah. Yani kalau dia meriwayatkan dari, membacakan hadis dari bukunya, ya hadisnya sahih. Kenapa? Karena dia punya dhabtu kitab. Kitab-kitabnya sihah. Kata beliau, kuntu atatabba'u usulahu wa aktubu minha. Saya telah menulis hadis-hadis intinya dia, hadis-hadis pokoknya dia, dan aku menulis, aku apa, meriwayatkan, apa, menelusuri dan mengumpulkan hadis-hadis usulnya dia, dan saya menulis, saya tulis hadis-hadis usulnya dia. Yani maksudnya di sini usulahu, yani kitab kutubahu, yani asalnya, asal hadis seorang adalah dari bukunya. Untuk atatabba'u usulahu wa aktubu minha. Saya telah menelusuri, melihat, ya, dan menyalin usulnya, yakni hadis-hadis yang terdapat dalam bukunya. Karena, dan saya dapati sihah, ya, sahih. Fa amma idza haddatsa min hifdzihi fala. Adapun kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, maka tidak sahih. Tunggu sebentar. Nah, ini Suwaid ibn Sa'id al-Hadatsani. Ini termasuk rawi-rawi yang dikritik. Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala mendhaifkan beliau. Ya. Namun di sini kata Abu Zur'ah, kitabnya sahih. Maka di sini zahirnya menunjukkan bahwa tadhif, kalau mau dikompromikan, tadhifnya Ibnu Ma'in kepada Suwaid, yakni kalau dia meriwayatkan dari hafalannya. Adapun kalau meriwayatkan dari kitab, maka sahih. Baik. Dan sebagaimana sudah disebutkan pada pembahasan dhabt, bahwasanya bagaimanapun juga, sekuat apapun hafalan seorang, ya, al-hifdz khawan, hafalan itu biasanya mengkhianati. Maka jangankan dia dobat sadarnya pas-pasan, ya, para ulama sekaliber Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan selainnya, seperti kata Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, ya, ma min ashabina ahfadu min Ahmad ibn Hanbal. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang lebih hafal, lebih bagus hafalannya dibandingkan Ahmad ibn Hanbal. Namun bersama dengan itu, beliau tidak pernah menyampaikan riwayat kecuali dengan membaca buku. Maka ini yang paling aman. Kenapa? Karena, dan ini menunjukkan mereka, apa, ihtiyat mereka dalam hadis nabawi. Ihtiyat mereka dalam hadis nabawi. Ini bukan mimbab diroya. Ini bukan apa, mimbab diroya. Kalau diroya, ya mereka punya hafalan yang kuat. Mereka menjawab pertanyaan, ya. mereka mufti, mereka apa namanya, menjawab pertanyaan, membahas suatu pembahasan dengan hafalan mereka, dan itu tidak ada masalah. Namun karena ini adalah mimbab riwayat dan mimbab apa namanya at-tahdits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para imam yang mungkin itu sekalipun, mereka walaupun mereka mungkin, tetap mereka berjaga-jaga menghindari kekeliruan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyampaikan dengan buku. Adapun mimbab diroyah menyampaikan pembahasan materi dan semacamnya, tidak ada masalah seorang pakai hafalan, dan itu apa namanya bisa menjaga hafalannya. Ya, bisa menjaga hafalannya kalau dia menyampaikan dari hafalan, menyampaikan ilmu dari hafalan yang sudah dia hafal. Itu akan memperkuat hafalannya. Tapi mimbab riwayah, maka ada baiknya dia tetap, ya, walaupun dia sudah menghafal suatu hadis, tapi tetap mimbab riwayat lebih berhati-hati dalam hadis Nabawi, maka tetap dia meriwayatkan pakai apa menyampaikan hadis lewat buku. Baik. Dan ada sejumlah rawi-rawi yang semacam ini, ada sejumlah perawi yang dia hanya punya dhabtu sadar tapi tidak punya dhabtu kitab. Dan ini PR antum selanjutnya. PR antum selanjutnya mencari perawi-perawi yang lain selain dari yang disebutkan di sini. Perawi-perawi yang hanya punya dhabtu sadar, artinya kapan dia meriwayatkan tidak pakai buku, doif. Karena ada rawi-rawi yang dia punya dua-duanya kan, dhabtu sadar, dhabtu kitab, itu banyak. Nah, ada sejumlah perawi tertentu, dicari saja biografinya. Ya, rawi-rawi yang dia dhabtu, hanya dhabtu sadar, ya, afwan, dia hanya dhabtu kitab, hanya diterima hadisnya, terserah mau sahih mau hasan, pokoknya diterima hadisnya ketika meriwayatkan pakai kitab, tapi dia didhaifkan kalau dia pakai pakai hafalan. Jelas ya? Nah, dicari biografinya. Siapa-siapa rawi yang semacam ini, yang seperti ini. Nah. Kata beliau dan dituliskan, ini sejauh ini iya, gitu ya. Dan dituliskan kalamnya. Dituliskan apa kalamnya para ulama, apa kalam dari imam yang menunjukkan bahwa dia hanya punya dhabtu Alkitab dan tidak punya dhabtu sadar. Gitu ya. Jadi sebutkan biografinya, siapa namanya? Namanya toh, kemudian sebutkan kalamnya, alim yang mensifati dia bahwa dia hanya punya dhabtu sadar dan tidak punya dhabtu kitab. Taib, ini tugasnya. Selesai poin yang ke-14, dhabit yang ke-14, yakni dhabit yang berkenaan dengan tausik dan tadhif yang muqayyad. 6. Summa qala rahimahullahu taala pada dhabit yang ke-15, yura'i siyaqul kalam, yura'i au yura'a. 6. Yura'a siyaqul kalam alladhi taridu asna'ahu alfadhul jarh wa ta'dil. 6. Waqara'inul ahwali allati iqtadat wurudaha fir rawi. Ya, atau wurudaha fir rawi. 6. Kata beliau, hendaknya seorang memperhatikan, yura'a, menjaga, yakni memperhatikan dengan seksama konteks ucapan siapa? Konteks ucapan, ya, lafaz jarh wa ta'dil yang ditujukan kepada seorang perawi. Jadi bukan hanya melihat teksnya secara harfiah, tapi dia juga harus perhatikan si imam ini mentakdil atau menjarah perawi ini konteks, dalam konteks apa ini? Dalam makom bagaimana? Dalam hal bagaimana? Bukan hanya dia terpaku pada tekstual dari lafaz tersebut, melainkan dia harus melihat siap konteksnya dan qara'in, apa namanya, indikator-indikator lain yang bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi, ya, yang menjadi sebab keluarnya jarah ataupun takdir itu dari seorang imam kepada perawi tersebut. Jelas ya? Jadi ketika misalnya dia mendapati lafaz jarah wa takdir pada seorang perawi, ya, maka dia baca baik-baik biografinya, terkadang, ya, atau bisa jadi di tengah-tengah penjabaran biografi itu akan disebutkan qarinah, ya, atau akan bisa difahami konteks jarah atau takdir pada rawi tersebut. Pada rawi tersebut. Terkadang apa yang diucapkan tersebut, ya, tidak bisa dimaknakan secara tekstual, ya. Namun butuh dilihat konteksnya, sebagaimana yang telah berlalu. Misalnya konteksnya adalah apa, nisbah, muqaranah, perbandingan seorang perawi dengan perawi yang lain, ya. Maka ini butuh dilihat. Jelas sampai sini? Ya. Apakah dia ini mengucapkan jarah atau takdilnya mutlakan secara mutlak, atau dia mengucapkan jarah ataupun takdilnya ini dari sudut pandang muqaranah, bi'tibar muqaranah dengan perawi yang lain yang sudah pernah kita sebutkan. Terkadang seorang imam menyebutkan rawi tersebut ya, infiradan ketika sendiri dikatakan fulan bin fulan apa sikoh. Tapi ketika dia di mukorana dengan rawi yang jauh lebih sikoh dibandingkan dirinya, misalnya Muhammad bin Ali, misalnya Muhammad bin Ali sikoh secara apa namanya individu, ya. Tapi ketika dibandingkan dengan perawi yang jauh lebih sikoh dibandingkan dirinya, si imam kadang mengatakan si Muhammad bin Ali do'if, adapun yang ini sikoh. Maka di sini menunjukkan jawaban imam ini berbeda dikarenakan apa? Dikarenakan qara'i apa kita bisa mengetahui bahwa jawaban seorang imam terhadap Muhammad bin Ali misalkan, kadang dia mengatakan sikoh, kadang dia mengatakan do'if, ini tidak bertentangan. Melainkan apa? Harus dipahami masing-masing sesuai dengan konteks kalimatnya. Oh, ini dalam konteks menguji mentakdir secara mutlak dan ini sifatnya muqayyad ataukah apa nisbi ya muqarana indal muqarana. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wal waqif dalam ikhtisar ini wal waqifu ala ibaratil qaumi yafhamu maqasidahum bima 'urifa min ibaratihim fi ghalibil ahwali wa biqara'ini wa biqara'ina turshidu ila dhalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang memperhatikan ibarat kaum, yakni ibarat para imam al-jarh wa ta'dil, dia akan mampu memahami maksud mereka, maksud dari ucapan mereka. Yang mana hal ini bisa diketahui di, apa min ibaratihim fi ghalibil ahwal. Ya. Dikarenakan ucapan mereka ini sudah diketahui, ya, sudah diketahui pada keadaan yang normal fi ghalibil ahwal, yakni pada kebanyakan keadaan. Kita tahu si imam ini kalau mengucapkan kata ini, ya, pada keadaan yang apa namanya biasanya maknanya adalah ini. Dia kalau mengucapkan kata ini maka biasanya maknanya adalah ini. Fi ghalibil ahwal maknanya ini. Nah, maka itu bisa menjadi pertimbangan seorang dalam memahami kalam seorang alim. Wa bi qara'ina turshidu ila dzalik, dan juga memahami qarina-qarina yang bisa mengantarkan, yang mengarahkan pemahaman kepada hal tersebut. Baik. Jadi di sini pemahaman terhadap akwal jarh wa ta'dil, akwal para imam jarh wa ta'dil didapatkan dengan tatabbu wal istiqra terhadap kalam mereka. Ya, didapatkan dengan tatabbu dan istiqra terhadap kalam kalam mereka, melihat konteks kalimatnya, ya dilihat qara'innya yang bisa membantu dia untuk menetapkan bahwa si fulan ketika mengucapkan ini maka maknanya ini. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Ya, kita tahu dalam mustalahul hadis kita sudah sebutkan ya di awal pembahasan apa? Tazkirah kemarin, tazkirah Ibnu Mulaqin, bahwasanya istimdad mustalahul hadis, istimdad ilmi hadis adalah apa? Aqwal para imam. Referensi atau sumber materi, sumber pembahasan yang dibahas dalam ilmu hadis baik riwayatan maupun dirayah adalah akwalnya, adalah dawabit dan qawaid yang diletakkan oleh para ulama. Ya, oleh para ulama. Mereka adalah ahlul istilah. Mereka lah yang memunculkan istilah tersebut dan mereka yang sepakat di atas makna apa istilah tersebut. Maka jalan yang paling baik tentunya dalam memahami ibarat suatu imam adalah dengan tatabbu terhadap semua ibarat-ibarat dia. Ya. Misalnya ketika masalan para ulama berbeda pandangan mengenai apa makna ucapan Tirmidzi Hasan Sahih? Bagaimana cara memahami ini? Ya, tentunya dengan istiqra dan tatabbu terhadap kalamnya Tirmidzi rahimahullah, terhadap semua hadis-hadis yang dikatakan Hasan Sahih, kemudian dilihat maksudnya apa? Ya, apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Baik, sama seperti di sini ya. Kata beliau rahimahullah, "Famin dzalika qad yaridu at-tawthiq wa at-tadhifu nisbiyatain." Nisbiyain, sudah berlalu. Contoh memahami atau memperhatikan lafaz apa namanya konteks dari kalimat jarh wa ta'dil, bukan hanya melihat secara tekstual lafaznya juga, tapi harus memperhatikan siaknya, yakni konteks kalimatnya. Di antaranya adalah tausik dan tadif yang diucapkan oleh seorang imam yang bersifat nisbi, yakni indal muqarana. Fa yakunu dzalika mawdi'an lil jam'i bainal aqwal wa lit tarjihi baina arwat. Dengan mengetahui adanya, dengan menentukan bahwa ini tausik atau tadif, mutlak ataupun nisbi, itu bisa membantu seorang untuk menjamak, memadukan antara pendapat-pendapat yang ada dan tarjih ketika dibutuhkan. Wa min amsilatihi, contoh Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abi Adi. Ini masyhur dalam sanad, cuma dikatakan ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi nama beliau Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abi Adi. Kalau ibnu Abi Dzib kemarin Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Dzib. Ya, lebih masyhur penyebutannya dengan ibn ini, ibnu Abi Dzib ibnu Abi Adi. Ya, enam. Wa Azhar ibn Sa'ad As-Sammani siqatan. Contohnya Muhammad bin Ibrahim ibn Abi Adi, yakni ibnu Abi Adi dan Muhammad ibn Sa'ad Azhar ibn Sa'ad As-Samman. Keduanya siqah. Tapi waqad qala Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya indal muqaranah, yang mana lebih disukai antara keduanya? Kata Imam Ahmad, ibnu Abi Adi ahabbu ilayya min Azhar. Ibnu Abi Adi lebih saya sukai dibandingkan Azhar. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini tidak menunjukkan tadhif kepada Azhar. Ya. Namun kalimat ini siaknya, konteksnya menunjukkan apa? Muqaranah. Sekedar membandingkan dua perawi tanpa membahas apa hukum perawi tersebut fi nafsihi. Ya. Orangnya bagaimana? Tapi dibahas status orang tersebut ketika dibandingkan dengan yang lain. Contoh yang kedua telah berlalu, taqaddama qawlu Yahya bin Ma'in, Sa'idun al-Maqburiyyu awsaq. Sa'idun awsaq wal Ala yani Ibn Abdurrahman dhaif. Ini ucapan Ibn Ma'in. Ibn Ma'in mengatakan Sa'id awsaq wal Ala dhaif. Ini dari konteks kalimatnya, siap kalimatnya Ibn Ma'in muqaranah bahwa Ala dhaif kalau mau dibandingkan dengan Sa'id. Adapun fi nafsihi yani orangnya, maka Ala termasuk perawi yang hasan. Perawi yang hasannya makbul. Baik. Sebentar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini selesai ya masalah nisbi ini sudah ya kemarin. Baik. Semua qala rahimahullah pada poin yang ke-16, pada dhabit yang ke-16. Qad yaridu itlaqu at-tawsiqi min al-a'immati al-mutaqaddimin aktsara syumulan minhu 'inda al-mutaakhirin wa huwa 'inda al-mutaakhirin aktsaru tahdidan li darajati rawi. Nah, ini juga penting diperhatikan. Kata beliau, tawsiq dari para a'immah terdahulu mutaqaddimin itu maknanya lebih luas dibandingkan tawsiqnya ulama mutaakhirin. Kenapa? Karena di kalangan mutaqaddimin itu taksimat masih kurang. Taksimat itu masih kurang. Berbeda dengan di kalangan mutaakhirin, mereka sudah memberikan istimustalahat tersendiri. Kalau di zaman dahulu mereka apa ya, tidak terlalu banyak istilah dan mereka tahu, misalnya kita tahu ya bahwa di kalangan ulama mutaakhirin misalnya dalam masalah istilah syadz dan mungkar itu sama saja. Nanti di kalangan mutaakhirin dibedakan syadz itu ini, mungkar itu ini. Ya. Demikian pula masalah syahid dan mutabah. Syahid dan mutabih. Mutabah wa syawahid. Di kalangan ulama mutaqaddimin mereka mengitlakkan satu kepada yang lainnya dan itu dipisah di kalangan ulama belakangan. Ya, di kalangan ulama belakangan. Terkhusus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang mengikutinya setelahnya. Banyak yang seperti ini. Nah, demikian pula ketika seorang imam terdahulu mentausik, maka kadang tausiknya ini punya makna yang lebih luas. Ya. Berbeda dengan tausiknya indal mutaakhirin itu aktsaru tahdidan. Ya, lebih apa namanya? Lebih terbatas pada sesuatu. Lebih sempit karena sudah banyak taksimat, sudah ada pembagian-pembagian, sudah ada batas-batas yang jelas antara dua istilah yang berbeda. Berbeda dengan kalangan mutaqaddimin yang taksim masih kurang, sehingga masih ada beberapa perkara yang kadang dilebur jadi satu. Ya. Dan itu istilah mereka, harus kita pahami, bukan kita kemudian mengkritisi mutakaddimin. Kenapa ini enggak dipisah padahal ini berbeda? Kenapa enggak dikasih nama yang berbeda padahal ini hakikatnya berbeda? Enggak. Justru kita yang harus menyesuaikan diri dengan mustalahatnya mutakaddimin, karena mereka adalah ahlul istilah. Mereka yang memunculkan istilah itu. Ya. Ulama mutakaddimin kemudian membagi dan memberikan tafri apa taksimat lagi untuk memudahkan orang-orang yang datang setelahnya dalam memahami. Wa illa yang menjadi asal adalah ucapannya ulama mutakaddimin. Maka kita harus memahami ucapan ulama mutakaddimin ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak boleh dibawa kepada apa yang diinginkan oleh mutaakhirin. Walaupun memiliki kesamaan istilah. Memiliki kesamaan apa? Kesamaan istilah. Nah, dan penjelasan dari para ulama mutakaddimin berupa taksimat, ya, tahdid dan semacamnya ini membantu kita memahami ibarat dari para ulama al-mutaqaddimin. Contoh, wa min dzalika anna ba'd al-mutaqaddimin qad yutliqu lafz as-siqah 'ala as-siqah wa 'ala as-suduq. Sebagian mutaqaddimin mereka menggunakan kata siqah dalam arti yang lebih bebas, lebih umum, yaitu mencakup rawi siqah dan rawi suduq. Ada perawi yang suduq menurut mutaakhirin, ulama mutaqaddimin mengatakan siqah. Kenapa? Karena siqah menurut mereka lebih luas maknanya dibandingkan siqah menurut mutaakhirin. Siqah ulama mutaakhirin terbatas. Ya. Terbatas pada rawi-rawi yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Berupa apa? Tamamul dhabt. Tamam ad-dhabt. Sementara di kalangan mutaqaddimin, mereka tidak apa namanya? Walaupun rawinya shuduq, mereka mengatakan fulan siqah. Fulan apa? Fulan siqah. Nah, وقد يفرقون وقد يقرنون اللفظين معا ثقه صدوق عند الحكم على الراوي. Bahkan ada sebagian mutaqaddimin yang terkadang menggabungkan dua sifat ini, thiqatun saduq, ketika menghukumi perawi. Lihat mutaqaddimin dikatakan apa? Thiqatun saduq. Sementara menurut ulama mutaakhirin, thiqah dengan saduq berbeda. Kenapa digabungkan? Ya, ini ibarat mutaqaddimin. Kita tahu bahwa ketika mutaqaddimin mengatakan thiqatun saduq, maknanya apa? Maknanya dia rawi makbul, itu intinya. Mau thiqah mau saduq, ya. Intinya adalah ini rawi makbul. Ya, la yuhimuna, tidak terlalu bermasalah bagi kita untuk menafsirkan thiqatun saduq. Apa makna thiqah di sini, apa makna saduq di sini? Intinya, kalau ada seorang perawi dikatakan oleh seorang alim, seorang imam, thiqatun saduq, yakni dia makbul riwayatnya, diterima riwayatnya, bukan perawi yang dhaif. Ya, ini seperti kalau Tirmidzi rahimahullah mengatakan hasan sahih. Sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Apa sih makna ucapan Tirmidzi hasan sahih? Enggak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi satu hal yang jelas pada ucapan At-Tirmidzi hasan sahih, yakni hadis tersebut makbul menurut Tirmidzi. Itu yang penting. Intinya hadisnya makbul, diterima. Masalah hasan sahih apa maknanya? Itu la yuhimuna. Ya, tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Hasan sahih ya makbul hadisnya. Imma hasan imma sahih, dan itu yang penting. Apalagi dalam masalah istijaj, hasan sederajat dengan sahih, maka tidak ada tidak terlalu punya manfaat signifikan untuk membedakan dan mentakyin apa maksud Tirmidzi hasan sahih. Intinya adalah makbul. Sama seperti di sini. Ketika seorang alim mengatakan pada para perawi, "Siqatun shuduq," apa maknanya? Ya sudah makbul riwayatnya. Makbul riwayatnya. Nah, dan di sini penulis rahimahullah menjadikan kalimat ini siqatun shuduq. Beliau ini menunjukkan bahwa kata siqah menurut mutaqaddimin maknanya lebih luas. Maknanya lebih luas. Iya, mencakup siqah dan shuduq indal mutaakhirin. Wa yuwaddihu dhalika anna al-haditha indal mutaqaddimin imma sahihun wa imma dhaif. Hal ini diperjelas bahwa hadis menurut ulama mutaqaddimin itu cuman sahih atau dhaif. Sahih atau dhaif. Dan telah berlalu kan, bahwa rawi-rawi yang hasan itu masuk dalam penamaan sahih. Hadis-hadis yang hasan mereka masukkan dalam kitab-kitab as-sahih. Menunjukkan as-sahih di kalangan mutaqaddimin itu luas, mencakup hadis-hadis hasan. Mencakup hadis-hadis apa? Hasan. Sebagaimana thiqah juga kandungannya lebih luas, mencakup rawi-rawi yang shaduq. Nah, baik, kita lihat di sini penulis rahimahullah membawakan Hamish di bawah kalamnya Ibnu Salah. Qala al-Hafidz Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah, min ahli al-hadisi may yufridu naw al-hasan wa yaj'aluhu mundarijan fi anwa'is sahihi lindirajihi fi anwa'i ma yuhtaj bih. Di antara ahli hadis, kata Ibnu Salah, ada yang menyendirikan hadis hasan, menjadikan dia istiqlal, berdiri sendiri, dan dijadikan dia jenis hadis yang berada afwan. Saya ulangi. Di antara ahli hadis ada yang tidak menyendirikan, la yufridu. Nah, tidak menyendirikan hadis hasan menjadi hadis yang berdiri sendiri, tidak. Namun dia menjadikannya masuk dalam ya, dalam golongan hadis-hadis sahih karena sama-sama bisa dipakai berhujjah. Baik. Kalimat Ibnu Salah min ahli hadis ini mengesankan bahwa ini adalah pendapat sejama atau min ahli hadis. Dan ini iham yang kurang tepat dari Ibnu Salah. Memberikan kesan seakan-akan yang memasukkan hadis hasan ke dalam hadis sahih adalah min ahli hadis, yakni ta'ifa min ahli hadis. Was sahih ini merupakan mazhabnya mutaqaddimin. Qatibah semuanya. Ya, di kalangan mutaqaddimin semuanya mereka tidak memandang, tidak menyendirikan hadis hasan dari hadis sahih. Walaupun mereka mengetahui adanya perbedaan tingkatan antara sahih dengan hasan, namun tidak dijadikan apa? Tidak dijadikan maratib yang berbeda, martabah yang berbeda. Summa inna man sammal hasana sahihan la yunkiru annahu dunas la yunkiru annahu dunas sahih. Kemudian bagi siapa-siapa saja, yakni yang dimaksud di sini ulama mutaqaddimin tentunya, yang menamakan hadis hasan dinamakan hadis sahih, tentunya tetap dia tidak mengingkari bahwa hasan itu tetap di bawahnya sahih. Cuman mereka menggabungkan hasan dengan sahih karena dari sisi ihtijaj berhujjah, ya itu. Jelas ya? Dari sisi berhujjah mereka apa? Ya. Sama-sama derajatnya sahih dengan hasan. Fahada idzan ikhtilafun fil ibarah dunal makna. Jika demikian maka ini adalah, yakni ini yang dimaksud di sini adalah apakah hadis hasan kita jadikan sendiri atau kita gabungkan ke sahih. Ya, kata beliau ini ikhtilaf semacam ini hanyalah khilaf ibarat, yakni khilaf lafzi saja, dunal makna. Kenapa? Karena secara umum mereka sepakat hasan itu di bawah tingkatan sahih. Cuman kalau mutaqaddimin tidak dijadikan sebagai qism yang mustaqil, sementara di kalangan mutaakhirin dijadikan qism yang mustaqil. Baik. Wa qala Ibnu Taimiyah, wa amma qismatul hadithi ila sahihin wa hasanin wa dha'if, fa hadha awwalu man 'urifa annahu qassamahu hadhihi al-qisma Abu Isa at-Tirmidhi wa lam tu'raf hadhihi al-qisma an ahadin qablah. Naam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun pembagian hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif, maka yang pertama kali diketahui, ya, yang pertama kali diketahui bahwa apa diketahui yang membagi hadis seperti ini adalah Abu Isa at-Tirmidhi, dan tidak diketahui pembagian ini dari seorang pun sebelum beliau. Baik. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini yang menyatakan bahwa yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga adalah At-Tirmidhi, ini wallahu alam apa namanya fihi nadhar, ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Baik. Dikarenakan tidak ada bukti yang jelas, ya. Tidak ada bukti yang jelas menyatakan bahwasanya tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa At-Tirmidzi membagi hadis menjadi tiga. Mana kalamnya At-Tirmidzi? Mana kalamnya At-Tirmidzi rahimahullah yang membagi hadis menjadi tiga, sahih, hasan dan dhaif? Mana kutipan dari beliau? Ya, kalau beliau banyak menggunakan istilah hasan, ya, itu bukan karena beliau membagi. Kenapa? Karena sekedar menggunakan kata hadis hasan itu sebelum Tirmidzi sudah ada, sudah banyak, dan juga para ulama yang setabakat dengan Tirmidzi sudah banyak yang menggunakan hadis hasan. Cuma memang At-Tirmidzi banyak menggunakannya, tapi tidak berarti beliau yang pertama kali membaginya. Ya, bukan berarti beliau yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga. Dan sudah kita sebutkan, ya, pada pembahasan ikhtisar ulumil hadis bahwasanya Ibnu Salah rahimahullahu taala menisbatkan pembagian hadis menjadi tiga kepada ahli hadis ini taklidan mengikut kepada Al-Khattabi rahimahullah, di mana Al-Khattabi menisbatkannya kepada apa? Kepada ahli hadis membagi hadis menjadi tiga, namun tidak diketahui siapa yang pertama kali. Ya. Dan sudah kita sebutkan dalam ikhtisar ulumil hadis bahwa orang yang pertama kali menisbatkan pembagian hadis menjadi tiga kepada ahli hadis adalah Al-Khattabi rahimahullahu taala. adalah Al-Khattabi rahimahullahu taala. Adapun sekedar At-Tirmidzi banyak menggunakan kata hasan tidak menunjukkan beliau membagi hadis ya menjadi tiga. Jelas ya, wallahu a'lam bishawab. Maka apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menisbatkan hadis pembagian hadis menjadi tiga bahwa yang pertama kali membaginya adalah At-Tirmidzi ya fihi ma fihi. Ya, ini apa kurang tepat, tidak ada bukti otentik yang menunjukkan hal tersebut bahwa Tirmidzi yang pertama kali membaginya. Wa amma man qabla Tirmidzi minal ulama fama urifa anhum hadha at-taqsim as-silasi. Adapun sebelum At-Tirmidzi, maka tidak dikenal mereka membagi menjadi tiga ini. Kita katakan bahkan At-Tirmidzi sendiri juga tidak kita kenal. Enggak ada di dalam kitab-kitabnya At-Tirmidzi beliau membagi hadis menjadi tiga. Jelas ya? Tidak sebelum At-Tirmidzi dan juga tidak At-Tirmidzi sendiri. Lakin kanu yuqassimunahu ila sahihin wa dhaif. Hanya saja mereka membagi hadis menjadi sahih dan dhaif. Wa dhaif indahum nawan. Dan dhaif menurut mereka ada dua. Dha'ifun dha'fan la yamtani'ul amalu bihi wa huwa yushbihul hasana fi istilahi Tirmidzi wa dha'ifun dha'fan yujibu tarkahu wa huwa al-wahi. Dha'if menurut ulama mutaqaddimin katanya ada dua. Ada dha'if yang masih bisa diamalkan dan ini mirip seperti hadis hasan menurut istilah Tirmidzi dan ada dha'if yang sangat parah ya, dha'if yang wahi yang tidak bisa di yang wajib untuk diamalkan, yang wajib untuk ditinggalkan. Baik. Ada sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa kata dhaif di kalangan ulama mutaqaddimin, ya. Ulama mutaqaddimin seakan-akan dua ini saja, imma hasan li ghairihi wa imma dhaif yang parah. Wa imma dhaif yang parah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah tidak ada hadis dhaif biasa, dhaif yang tidak ada mutaba'ahnya? Ya, yakni tidak ada anggapan seperti itu di kalangan mutaqaddimin. Apakah dhaif di kalangan mutaqaddimin hanya hasan li ghairihi, yakni dhaif yang ada mutaba'ahnya, atau sekalian dhaif yang parah? Apakah tidak ada dhaif yang dhaifnya ringan tapi tidak ada mutaba'ah? Apakah tidak ada seperti ini di kalangan mutaqaddimin? Tentu saja ada. Jelas sampai sini? Tentu saja ada. Di kalangan mutaqaddimin ada hadis dhaif, dia dhaif. Fi nafsihi dhaif. Tidak ada mutabah, tapi dia juga tidak parah. Tidak ada mutabahnya, tapi juga tidak wahi. Ada dhaif seperti ini di kalangan mutakaddimin. Namun di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hanya membatasi bahwa kata dhaif di kalangan mutakaddimin cuma dua yang diinginkan. Yang pertama adalah hasan li ghairihi, yakni dhaif yang punya mutabah, dan yang kedua dhaif yang sekalian dhaif parah, wahi. Ya. Dan ini membatasi dua makna dhaif di kalangan mutakaddimin, dua ini saja. Ini wallahu alam. Butuh ditinjau kembali. Jelas sampai sini? Butuh ditinjau kembali. Dan ini termasuk masalah-masalah yang kemudian dibangun di atasnya masalah yang penting, masalah beramal dengan hadis dhaif. Masalah beramal dengan hadis apa? Hadis dhaif di kalangan ulama al-mutaqaddimin. Ya ala kulli hal, apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahwasanya dhaif di kalangan mutaqaddimin cuma dua saja, imma dhaifnya dhaif parah wa imma dhaifnya dhaif yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, ini apa namanya? Masih kurang. Seharusnya ditambahkan satu lagi bahwa kata dhaif di kalangan ulama mutaqaddimin juga bisa bermakna dhaif, yakni dhaif yang tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, tapi juga apa namanya? Tidak juga separah yang disebutkan. Bukan juga dhaif yang sangat parah. Yani ada dhaif yang berdiri sendiri. Karena dikatakan di sini oleh Ibnu Taimiyah, ada dhaif dha'fan yang la yamtani'ul amal, yang tidak masalah kalau diamalkan, dan ini mirip dengan apa? Istilah hasannya Tirmidzi. Dan kita sudah sebutkan, istilah hasan menurut Tirmidzi adalah hasan li ghairihi. Ya. Jadi seakan-akan dhaif di kalangan ulama mutaqaddimin cuman dhaif tapi ada mutaba'ahnya dengan dhaif yang parah. Tidak ada dhaif yang ringan tapi tidak ada mutaba'ahnya. Ini menafikan hal ini dari di kalangan mutaqaddimin tentunya hal yang kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah ya? Ini penjelasan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya kata siqah di kalangan ulama mutaqaddimin itu ausa. Ya, lebih luas maknanya mencakup rawi yang shaduq. berbeda dengan sikoh di kalangan mutaakhirin, ya sikoh itu berbeda dengan suluk. Walaupun sekali lagi bukan berarti para ulama mutaqaddimin tidak mengenal istilah suluk, istilah hasan, enggak, mereka gunakan itu. Kita sudah sebutkan Abu Hatim, beliau menggunakan lafaz suluk. Beliau kalau mengatakan suluk maknanya sikoh, ya kan? Karena beliau termasuk mutasyaddid. Beliau termasuk mutasyaddid. Jadi ketika dikatakan kata sikoh di kalangan ulama mutaqaddimin, terkadang itu lebih luas maknanya. Terkadang bisa mencakup soduk juga. Bukan berarti di kalangan mutaqaddimin tidak pernah memakai kata soduk atau kata hasan. Enggak sama sekali. Mereka menggunakan itu semua. Taib. Qala rahimahullah, walidhalika yustafadu min tasnifil mutaakhirin limaratibi alfadhil jarhi wa ta'dil fit tarjihi baina man yashtarikuna indal mutaqaddimin fi mutlaqil qabuli au mutlaqil tadhif. Nah, karena jarah ataupun takdil dari kalangan ulama mutaqaddimin, jarah dan takdil dari kalangan ulama mutaqaddimin itu terkadang mutlak, yakni terkadang maknanya lebih luas, sementara jarah dan takdil di kalangan mutaakhirin itu lebih spesifik, taksimatnya, hududnya sudah jelas, diberikan batasan-batasan yang jelas, maka kita bisa mengambil istifadah tentunya dari karya tulis para ulama mutaakhirin berkenaan dengan marotib alfaz jarh wa ta'dil, karena mereka memberikan batasan-batasan yang dakik, ya, yang memberikan setiap istilah maknanya tersendiri, memberikan kepada setiap istilah hurufnya tersendiri, sehingga kita lebih mudah untuk mentamiz. Dan inilah apa namanya pentingnya membaca buku-buku mutaakhirin sebelum membaca buku-bukunya mutaqaddimin. Karena kalau kita membaca kitab-kitabnya mutaqaddimin, banyak yang lafaz-lafaz yang mujmal sebagaimana yang disebutkan di sini, lafaz-lafaz yang, atau bukan mujmal ya, lafaz-lafaz jarh wa ta'dil yang maknanya lebih ausa dibandingkan mutaakhirin. Maka karya tulis para ulama mutaakhirin dalam masalah maratib al-fadhil jarhi wa ta'dil ini sangat membantu seorang, ya, dalam memahami aqwal jarh wa ta'dil, ya, di kalangan ulama mutaqaddimin yang kadang maknanya lebih luas. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ini selesai dhabit yang ke-16 berkenaan dengan jarh dan ta'dil yang muqayyad. Baik, masih ada 4 perkara lagi, ya. Masih ada 4 kaidah lagi, dhabit lagi sampai 20 dhabit yang beliau sebutkan di sini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakta bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alu Allah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tugasnya nanti akhir pekan juga, ya, paling lambat dikumpul tadi. Mungkin ada tugas-tugas yang lain nanti kita lewati. Untuk sementara tugasnya itu, ya, tadi rawi-rawi yang hanya punya dhabtu kitab tapi tidak punya dhabtu shadar. Nah, fadlul.